Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bahasan rutin kita dari Syarah Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Masih al-qawlu fi sahabah. Perkataan Ahlussunnah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan tentang pengertian sahabat, jumlah sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas keutamaan Abu Bakar, dan kali ini kita lihat keutamaan Abu Bakar, dan saya singgung langsung dari matan tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin. Nanti pembahasan lengkapnya tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali nanti ada tambahan juga di pembahasan berikutnya. Imam Al-Muzani katakan wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa huwa afdalul khalqi wa khayyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang ada di dalam buletin ya. Yang dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Dan yang ada setelah itu lagi adalah Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dialah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, digelari dengan Al-Faruq. Fauma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu jadi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kuburnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadaji'ahu fi qabrihi. Dikuburkan keduanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusallisu bi dhin nurain Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Kemudian diurutkan yang ketiga itu ada sahabat Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan. Umar tadi digelari Al-Faruq, kemudian Utsman itu digelari Dzun Nurain. Dzun Nurain itu pemilik dua cahaya. Dikarenakan Utsman itu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Summa bizil fadli wattuqa Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang punya kemuliaan lagi setelah itu dan yang bertakwa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Dan sesuai dengan urutan khalifah, kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu untuk urutan keutamaan sesuai dengan urutan kekhalifahan. Ingat baik-baik, urutan kemuliaan mana yang lebih utama dari Khulafaur Rasyidin ini sama dengan urutan kekhalifahan. Kalau kekhalifahannya berarti urutannya Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Berarti yang paling mulia adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Ingat ya tadi ya, kemuliaan Khulafaur Rasyidin, mana yang paling mulia di antara Khulafaur Rasyidin yang ada, dilihat dari urutan kekhalifahan. Maka tentu yang paling mulia Abu Bakar, baru setelah itu Umar, setelah itu Utsman, baru Ali. Nah, di sini Umar digelari Al-Faruq, pembeda, membedakan yang hak dan yang batil. Nanti kita akan lihat keutamaan Utsman berikutnya insyaallah. Kemarin kita sebut Abu Bakar. Nanti ada gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nanti ada dalam kisah yang kita sebutkan sini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Utsman bin Affan disebut Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Nabi. Sedangkan Abu Bakar dan Umar, keutamaannya itu dapat dilihat dari putrinya Abu Bakar dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar juga dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Abu Bakar Aisyah dinikahi oleh Nabi, putrinya Umar Hafsah dinikahi juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Aisyah dinikahi dalam keadaan gadis. Kemudian Umar putrinya itu dinikahi dalam keadaan janda karena sudah menjanda dulu. Kemudian ada ceritanya nanti dia tawarkan kepada Abu Bakar, Umar tawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar belum memberikan jawaban. Tawarkan pada Utsman juga, Umar tawarkan pada Utsman juga, sama jawabannya. Intinya dua-duanya menolak dikarenakan mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan melamar Hafsah. Jadi coba lihat keutamaannya ini karena dua orang yang pertama Abu Bakar dan Umar karena dua putrinya dinikahi Nabi. Sedangkan Utsman karena dia menikahi putri Nabi. Ali sama juga karena menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya, itu sudah menunjukkan keutamaan itu. Abu Bakar dan Umar putrinya dinikahi oleh Nabi. Sedangkan Utsman dan Ali menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menikahi Fatimah binti Muhammad. Nah, dari perkataan ini saja sudah menunjukkan keutamaan dari empat Khulafaur Rasyidin tadi. Nah, sekarang kita masih seputar bahasan Abu Bakar As-Siddiq tentang keutamaannya. Nanti sampai keutamaan ketujuh. Kita lihat yang kelima. Keutamaan sahabat Abu Bakar. Kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin ketangguhan iman Abu Bakar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, bisa baca artinya langsung. Ketika suatu hari seorang pengembala dari Bani Israel sedang bersama kambing gembalaannya, tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambing. Kemudian si pengembala berhasil merebutnya kembali. Maka serigala tersebut menoleh sambil mengatakan, punya siapakah kambing-kambing itu nanti pada hari As-Sa'bu, hari ketika tidak ada yang menggembalakan selainku. Kisah lain ketika seseorang sedang menuntun seekor sapi yang telah ia pikulkan beban berat di atas punggungnya. Maka sapi tersebut menoleh dan memprotesnya, aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini, aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Maka orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah SAW terheran mengatakan, subhanallah, beliau pun bersabda, adapun aku Abu Bakar dan Umar, maka kami percaya dengan kisah ini. Adapun aku, yaitu Abu Hurairah, Abu Bakar dan Umar, diceritakan tadi tentang kambing yang tadi dalam kisah tersebut direbut penggembala kambing tadi, punya kambing bersamanya, terus tiba-tiba seekor serigala datang mangsa seekor kambing tadi, kemudian direbut lagi. Kemudian ada sapi dipikulkan beban yang berat, langsung tiba-tiba sapi itu ngomong, aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini, aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Nah, cerita ini sampai ya pada Abu Hurairah, Abu Bakar, pada Umar, maka mereka percaya dengan kisah tadi. Orang-orang lain yang mungkin masih bertanya-tanya, apa ini cerita apa lagi ini? Maka ketiga orang ini percaya dengan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ini tentang Abu Bakar secara khusus. Dibaca lagi. Buktikan sebagaimana Abu Bakar mempercayai berita Isra dan Mi'raj. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkan menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, "Hallaka ila sahibika yas'amu asrabihi lailata ila Baitil Maqdis?" Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Aw qala dhalika?" Apakah ia mengatakan seperti itu? Ia jawabnya, Abu Bakar berkata, "La in kana qala dhalika laqad sadaqa." Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata, "Au tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdis wa jaa'a qabla ay yusbiha?" Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Abu Bakar menjawab, "Na'am, inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min dhalika." Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghudwatin aw rawhatin. Ya, bahkan aku membenarkan yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Aisyah mengatakan, falidhalika summiya Abu Bakrin As-Siddiqi. Itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Lihat, ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Lihat, di sini dikisahkan oleh Aisyah, putri dari Abu Bakar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, ini baru Isra'nya berarti. Kalau Mi'raj kan diangkat ke langit, ini baru peristiwa Isra'. Maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya malah menjadi murtad. Mereka pun akhirnya mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanya pada Abu Bakar, "Halaka ila sahibika yas'amu asrabihi al-laila ila Baitil Maqdis?" Engkau apakah tahu wahai Abu Bakar kalau temanmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, baru Isra ya ini ya, baru Isra saja. Kamu percaya enggak itu? Abu Bakar tanya lagi, "Aqala dzalik?" Benar dia sebut seperti itu? Artinya Rasul katakan seperti tadi. Abu Bakar ketika itu bertanya, Abu Bakar berkata, "La in kana qala dzalika laqad shadaqa." Dijawab tadi iya. Terus Abu Bakar bilang, "Kalau dia memang yang berkata seperti itu, dia itu jujur, dia itu benar." Berarti apa yang dikatakan itu benar. Mereka berkata lagi, "Aw tusaddiqu annahu dzahaba lailah ila Baitil Maqdisi wa jaa'a qabla ay yusbiha?" Apakah engkau percaya kalau dia itu lakukan Isra pergi semalaman, satu malam pergi ke Baitul Maqdis? Ya, dengan keterbatasan transportasi saat itu, semalaman pergi ke Baitul Maqdis dan subuh itu sudah balik ke sini. Kamu masih percaya itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, "Naam, iya. Inni la usaddiquhu. Saya tentu akan membenarkannya. Fima huwa ab'adu min dzalik, jika masih ada yang lebih lagi daripada berita yang lebih daripada Isra. Saya akan membenarkannya. Bi khabari sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang." Abu Bakar jawab, "Kalau ada berita lagi lebih, ceritanya lebih daripada peristiwa Isra, saya akan membenarkannya. La usaddiquhu." Bahkan Abu Bakar katakan, kalau wahyu terus menerus turun dari langit, pagi, petang, saya akan percaya itu semuanya. Kalau itu yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yakinnya Abu Bakar dan keimanannya luar biasa. Makanya Aisyah katakan, Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Itulah kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq. Karena berita kayak gini saja yang orang-orang ragu, Abu Bakar langsung benarkan kalau itu memang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang yang keenam, keutamaan Abu Bakar lagi. Keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Nah, dia itu lemah lembut dan pemaaf. Salah satu buktinya bisa dilihat dari kisah beliau saat menghadapi hadisul ifki. Putrinya Aisyah dituduh berzina. Peristiwa itu ingat ya, namanya hadisul ifki. Hadisul ifki itu hadis yang membicarakan dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nah, kita lihat ceritanya. Kisah terfitnahnya Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah bukti hasadnya kedengkian orang-orang munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Ketika terjadi penuduhan, Mithtah bin Usasah adalah seorang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu selama ini yang memberinya nafkah, maka beliau marah dan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kembali. Hingga turunlah firman Allah azza wa jalla, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin ajirina fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yakfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan. Di dalam tandu itu ada Aisyah atau tidak? Karena sifat para sahabat dulu sangat menjaga bicara dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dijaga omongan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Aisyah katakan, dulu kami para sahabat wanita makannya tidak banyak-banyak. Paham? Makanya ketika tandunya dipegang tadi, Aisyah ada di dalam dengan tidak, itu sama saja. Alias apa? Kurus. Ya. Enggak disebut di sini beratnya berapa, enggak usah dihitung-hitung gitu. Pokoknya enggak makan banyak. Ya. Ini enggak makan banyak. Nah, ketika disebut demikian, maka pantas saja tadi yang bawa Aisyah itu enggak raba-raba dulu. Enggak tanya-tanya lagi, karena mereka tadi jaga omongan dengan istri Nabi. Tambah lagi Aisyah itu tidak berat, maka ada tidaknya Aisyah dalam tandu tadi, ya enggak terasa. Maka mereka pergi gitu saja, Aisyah tertinggal. Kemudian akhirnya Aisyah duduk di situ sambil menunggu-nunggu, ternyata Sofwan lewat. Sofwan kemudian tidak banyak ngobrol juga dengan Aisyah, cuma tahu itu. Saya tahu itu Aisyah itu. Dulu sebelum ayat hijab itu turun, saya tahu ini nih, postur tubuhnya Aisyah kayak gini nih. Maka langsung Aisyah disuruh naik ke hewan tunggangannya Sofwan, lantas dituntun oleh Sofwan, namun tidak bicara sama sekali. Tadi ya, saking jaga kehormatan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu pasti ngobrolnya macam-macam itu. Oh iya, kamu tinggal di mana? Oh iya, gini-gini, oh, macam-macam basa-basi kan. Ini enggak ngobrol sama sekali. Cuma tadi ketika ketemu dia cuma ucapkan tarji, kan? Istirja saja. Dia ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Aisyah itu. Itu aja. Enggak ada hubungan basa-basi apapun setelah itu dibawa Aisyah sampai di kota Madinah. Namun sebelum sampai sudah tersebar isu. Oh, lihat tuh. Aisyah masa pulang dengan Sofwan. Pasti macam-macam mereka itu. Maka tersebarlah isu kalau Aisyah itu berzina. Namun Aisyah tidak mengetahui gosip ini juga. Selama sebulan Aisyah jatuh sakit, gosip ini belum sampai ke telinga Aisyah. Coba lihat gosip luar biasa kayak gitu, Aisyah pun enggak tahu. Kalau kita kalau gosip kayak gini tahu enggak? Beh, jangan tanya kalau medsos kayak saat ini nih. Pagi baru tahu itu, wah, 5 detik aja itu. Tersebar di grup WhatsApp itu. Kalau Aisyah dulu, ya, digosipkan kayak gitu, 1 bulan Aisyah pun enggak tahu. Sahibul kisah, yaitu Aisyah yang punya cerita di situ, itu enggak tahu kayak gitu. Baru 1 bulan, nah, dia keluar, bertemu dengan Ummu Mistah. Ternyata Mistah, ya, putranya, ya, Mistah ini sudah menyebar berita-berita kayak gini, dukung berita kayak gini disebar. Ummu Mistah sebut ketika bareng-bareng dengan Aisyah, emangnya ada apa? Kamu gak tahu 1 bulan kamu itu dituduh berzina gini. Nah, taunya dari Ummu Mistah, ternyata Mistah tadi nyebar gosip. Padahal Ummu Mistah dan Mistah keluarganya itu dibantu oleh bapaknya Aisyah. Kasih nafkah, kasih bantuan terus. Makanya Abu Bakar gak terima. Abu Bakar tadi bilang apa? Sudah, kalian kok tega banget ya nyebar isu gak benar ini pada putriku ya? Ya. Ini terjadi setelah wahyu turun. Wahyu turun setelah terbukti kalau Aisyah tidak berzina. Ya, surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya sampai 20. Ya, turun ayat tersebut. Kemudian Abu Bakar tekad. Oh, itu betul kan putri saya gak berzina kan? Kalau begitu saya bertekad, kalian gak dikasih nafkah lagi. Nah, turunlah ayat ini, An-Nur ayat 22. Dikatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan rezeki dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fisabilillah. Yaitu dia tidak mau beri bantuan lagi kepada, ya, orang-orang yang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka maafkan berlapang dada. Nah, sekarang sudahlah, berilah tetap nafkah itu. Sekarang sudahlah maafkan. Allah turunkan ayat memerintahkan kepada Abu Bakar. Ini ceritanya, ini untuk Abu Bakar nih tadi. Abu Bakar, maafkan dia saja. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu kalau kamu maafkan dia? Ummu Mistah dan Mistah, kamu maafkan dia, tentu Allah akan mengampunimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Turun ayat ini menegur langsung Abu Bakar. Tadi kan Abu Bakar nak mau nahan kan? Nah, sekarang sudah, saya gak akan kasih nafkah lagi pada Mistah. Kok gitu banget dia ya, nyebar-nyebar berita gak benar. Maka akhirnya turun ayat ini, kembali Abu Bakar itu beri nafkah, dan Abu Bakar memaafkan kesalahan mereka tadi. Maka Abu Bakar segera mengatakan, bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li faraja ila Mistah alladhi kana yujri alaih. Ya demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Cara Allah mengampuni dosanya gimana? Maafkanlah Mistah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Ditegur langsung memperbaiki diri. Ditegur dengan ayat ini, Abu Bakar yang sebelumnya salah langsung berubah. Kalau kita itu masih mikir-mikir dulu ini. Ah, itu benar apa enggak ya? Abu Bakar langsung, ayat ini negur. Allah tegur Abu Bakar, langsung berubah saat itu. Sudahlah, saya maafkan. Nah, ini tanda kalau Abu Bakar itu orang yang sangat memaafkan. Kalau kita mungkin jadi orang yang pendendam. Oh, tunggu saya Mistah ya. Awas kamu ya. Ya, sekarang saya maafkan, namun saya masih jengkel banget nih ya. Ya, maafkannya cuma simbolis saja lah. Nanti kalau Idul Fitri nanti baru ketemu, oh, sudah saya maafkan kamu. Oh, namun di belakang itu masih mangkel banget itu. Hanya tunggu nanti. Ini enggak, Abu Bakar sudah selesaikan semua. Bahkan setelah itu dia kasih nafkah lagi kepada Mistah. Terus ketika perang Badar ini cerita lain lagi. Baca lagi di bawah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mengatakan, bala wallahi inni la uhibbu ayyaghfirullahu li Raja'a ila mistotin pistohin alladhi kana yujri alaihi. Ya demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampun dosaku. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistoh. Perang Badar telah usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu justru mengatakan, "Ya Nabiya, Nabiyallahi hum banu banul ammi wal ashirati. Ara anta khudu minhum?" Anta khuda minhum fidyatan fatakunu lana quwwatan 'alal kuffari. Fa'allahu ayyahdiyahum lil islami. Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dari keluarga kita. Aku memandang jikalah engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka agar masuk Islam. Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Ini usulan dari Abu Bakar nih. Ketika tadi Umar bin Khattab menganjurkan untuk membunuh semuanya. Nah, tentang tawanan tadi ya. Abu Bakar malah mengatakan, wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang jikalau engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir, mudah-mudahan Allah beri daya mereka agar masuk Islam. Tanda lemah lembutnya Abu Bakar. Umar sikapnya tadi tegas sekali tadi. Sudah bunuh saja mereka tawanan tadi. Abu Bakar katakan baiknya dibiarkan saja. Cukup mereka didenda saja. Mudah-mudahan dari situ mereka dapat hidayah. Nah, ini keutamaan ke-6, keutamaan ke-7. Terdapat banyak isyarat Rasulullah SAW untuk memberikan khalifahan kepada Abu Bakar. Nah, setelah Nabi SAW itu wafat, sudah ada tanda-tanda sebelumnya kalau yang meneruskan kepemimpinan setelah beliau adalah Abu Bakar. Tanda-tandanya sebagaimana berikut ini. Di antara hadis-hadis tersebut adalah perintah Rasulullah SAW untuk memimpin sholat 5 waktu ketika beliau sakit keras di akhir hayatnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat-saat terakhir sebelum ajal, Rasulullah SAW menjemput Farsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi ayusalliya bin nasi wa fihi wasfasalla Abu Bakrin tilka ayyama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang agar menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin salat. Dalam riwayat tersebut dikatakan, maka Abu Bakar menjadi imam pada hari itu, hari itu. Abu Bakar disuruh memimpin salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadir karena sakit. Isyarat ini, kenapa kok tidak ditunjuk Umar? Kenapa kau tidak ditunjuk Utsman? Kenapa kau tidak ditunjuk Ali? Oh, berarti setelah ini yang meneruskan beliau adalah Abu Bakar. Terus ketika terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam menentukan khilafah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan alasan tersebut sebagai sebab kuat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling berhak. Umar berkata, "Ya ma'sarul ansari, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qad amara Abu Bakrin ayya umman nasa fa ayyukum tatibu nafsuhu ayyataqaddama Abu Bakrin?" Faqalatil ansaru, "Na'udhu billahi an nataqaddama Abu Bakrin." Wahai kaum Ansor, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat kaum muslimin? Maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkai Abu Bakar? Maka orang-orang Ansor. Kemudian tadi rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Tadi ada hadis dari Imran bin Husain, bahwasanya dia kena bawasir ambeien. Kemudian dia bertanya pada Nabi SAW, maka Nabi katakan, "Soliko iman, sholatlah sambil berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu maka sambil duduk. Fa ilam tastati' fa 'ala jambin, jika tidak mampu maka sambil berbaring." Terus ada hadis lagi. An-Nasa'i menambahkan, "Jika engkau tidak mampu maka menelentanglah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya." Ada lagi. Yang ketiga dari rukun-rukun yang telah disebutkan tadi yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ruku, tumanina dalam ruku, itidal, tumanina dalam itidal, sujud, tumanina dalam sujud, duduk di antara dua sujud, dan tumanina ketika duduk di antara dua sujud, ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari 724 dan Muslim 397. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memasuki masjid. Kemudian masuklah seseorang laki-laki dan mengerjakan sholat. Setelah dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, beliau menjawab salamnya dan berkata, kembalilah dan kerjakanlah sholat karena engkau belum sholat. Baik, disuruh kembali karena sholatnya tadi tidak benar. Hadis ini dikenal dengan hadis musik fi sholatihi. Ada dua riwayat, yang pertama itu dari Abu Hurairah, yang kedua dari Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' ini bahkan yang lebih jadi saksi langsung, karena dia meriwayatkan dengan dia melihat langsung orang ini disuruh ulangi sholat. Kalau Abu Hurairah cuma menceritakan saja, namun tidak menyaksikan langsung. Yang menyaksikan langsung itu Rifa'ah bin Rafi'. Nah, itu hadisnya sekali lagi dikenal dengan hadis musi fi sholatihi. Hadis orang yang jelek sholatnya. Lanjut. Kemudian orang itu mengerjakan sholat. Setelah itu dia datang lagi dan mengucapkan salam. Nabi SAW berkata, kembalilah dan kerjakan sholat karena engkau belum sholat. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mengetahui yang lainnya, ajarilah aku. Beliau bersabda, jika engkau hendak mengerjakan maka bertakbirlah. Kemudian bacalah bacaan Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai engkau tumaninah dalam ruku. Kemudian naiklah sampai engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah sampai tumaninah dalam duduk. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah itu dalam semua sholatmu. Para ulama menamai hadis ini hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Maksud engkau belum sholat adalah sholat yang diperintahkan. Maksud kalimat saya tidak mengetahui yang lainnya adalah saya tidak mengetahui tata cara selain tata cara yang telah saya lakukan. Bacalah bacaan Al-Quran yang mudah bagimu. Ibnu Hibban 484 meriwayatkan kemudian bacalah Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Berarti bacalah ikra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu berarti suruh baca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rata-rata kita mudah bacanya. Dengar, ulang lagi besok. Dengar lagi 7 ayat ini, ulang lagi, dengar lagi. Jadi mudah hafal. Maka disebut ikra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Lagi. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 723 dan Muslim 394. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitabi. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun yang menunjukkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah dan setiap surat lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 400 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Ketika itu beliau tidur ringan, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Maka kami bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, a'toinakal kausar, a'toinakal kausar, inna a'toinakal kausar. Nah, diturunkan surat Al-Kausar pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh Mustafa katakan, wahada wadihun annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minas surati. Ini jadi dalil tegas atau dalil jelas bahwa Rasulullah SAW itu menganggap Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat. Kalau dikatakan bagian dari surat, berarti termasuk juga bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau bagian dari surat Al-Fatihah, maka mesti dijaharkan sama seperti Al-Fatihah. Sehingga dari pendapat ini, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, tadi disebutkan tegas oleh Abu Syuja, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dari Al-Fatihah. Berarti jahar, keras. Ya, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini dalilnya ini. Dalilnya itu ketika pensyariatan atau turunnya surat Al-Kausar. Ketika turun surat Al-Kausar, Nabi SAW sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Berarti bagian dari Al-Kautsar itu ada bismillah di situ. Maka kalau bismillah bagian dari Al-Kautsar, maka untuk surat-surat yang lainnya termasuk Al-Fatihah juga sama. Kecuali tadi disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Itu baru bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Maaf, bukan tidak termasuk itu bismillahirrahmanirrahim dari surat At-Taubah. Satu surat saja At-Taubah. Terus ada lagi? Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya salah satu ayat dalam dari surat tersebut. Kemudian naiklah sampai engkau berdiri lurus. Artinya tumaninah dalam berdiri sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muliban. Tadi tentang hadis Al-Kautsar tadi, surat Al-Kautsar, Imam Muslim membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi mengatakan, judul bab Imam Nawawi. Imam Nawawi katakan, hujjatun hujjatu mangkola. Hadis ini jadi dalil bagi orang yang berpendapat al-basmalatu ayatun min awali kulli suratin siwa bara'ah. Kata Imam Nawawi, bacaan basmalah itu bagian dari setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat Al-Bara'ah. Apa tadi surat Al-Bara'ah? Surat At-Taubah. Dalilnya pakai turunnya surat Al-Kautsar tadi. Jadi jangan kaget kalau ada yang berpendapat dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah, lalu dia jaharkan bacaan tersebut di dalam membaca surat Al-Fatihah. Pengamalannya di sini dan dalilnya ini jelas. Dan ini penyebutan langsung. Ya, ini penyebutan langsung pakai bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada pendapat lain dalam masalah ini. Dan ini juga lebih menjaga kehati-hatian di masyarakat yang notabene masyarakat Syafi'i. Karena dia akan ngotot dengan pendapat Abu Syuja di sini. Wa qira'atul Fatihah rukun, baca Al-Fatihah rukun, dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim juga demikian. Maka nanti kalau milih pendapat ini tidak terlalu banyak konflik di masyarakat. Wallahu a'lam. Apa itu mazhab? Mazhab itu kalau kita menggunakan istilah mazhab dalam pembahasan fikih ini berarti pendapat ya imam-imam besar, dan mazhab ini yang terkemuka ada empat. Ada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka Imam Abu Hanifah mazhabnya namanya mazhab ya Abu Hanifah atau Hanafiyah, kemudian Imam Malik Malikiyah, kemudian Imam Syafi'i Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad itu Hambali. Jadi itu berpendapat dalam fikih. Namun dari sisi manhaj metodologi dalam berpemahaman akidah, mengambil prinsip akidah semuanya sama, cuma perbedaan dalam cabang fikih saja berbeda. Namun kalau untuk masalah prinsip akidah manhaj sama. Tidak ada perbedaan. Bagaimana kalau kita masbuk, tiba-tiba sudah langsung rukuk? Apakah kita cepat-cepat baca Al-Fatihah? Tidak. Dia cukup ikuti imam rukuk. Dan kalau dapat rukuk, dapat satu rakaat. Hadisnya hadis Abu Bakrah. Di mana dia dapati Nabi SAW rukuk, dia rukuk dari belakang shaf sampai masuk shaf. Para ulama simpulkan karena Abu Bakar tahu satu dapat rukuk dapat satu rakaat, maka dia akhirnya rukuk dari belakang. Perbuatan ini tidak salah, yang disalahkan itu karena dia berjalan sambil rukuk sampai masuk shaf. Kemudian ini jadi kesimpulan, dapat rukuk dapat satu rakaat walaupun akhirnya tidak baca surat Al-Fatihah. Kalau jadi makmum berarti bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Bila jamaah takdim zuhur, asar, apa boleh zuhur dilakukan 4 rakaat, asar dikosor 2 rakaat? Bisa. Dan sah. Misalnya 4 rakaat ini karena mengikuti imam setempat. mengikuti imam setempat atau imam mukim. Maka dia kerjakan sholat zuhurnya 4 rakaat dengan imam mukim tadi, kemudian dia selesai, dia mundur ke belakang, dia sholat asarnya 2 rakaat karena dia musafir, qasar. Dia berarti niatannya jamak qasar, namun sholat zuhurnya tetap tamam, tetap sempurna 4 rakaat. Setelah menikah sebaiknya istri bekerja atau menetap? Apabila menetap, apakah pendapatan istri masuk lewat suami? Apa ini? Menetap apa maksudnya? Di rumah. Apabila di rumah berarti itu, apakah pendapatan istri masuk lewat suami? Oh, istri kerja lagi di rumah mungkin. Maka kalau istri bekerja, misalnya dia jualan online di rumah untuk ya memenuhi kebutuhan gitu, asalnya penghasilan dia milik dia, tidak jadi milik suami, yang dia dapati itu milik dia. Maka kalau suami mau minta pada istri, ya minta, kalau diizinkan, kalau diridhoi, boleh dia dapat tadi. Namun kalau tidak diridhoi, dia ambil uang di dompet istrinya diam-diam, berarti nyolong, ya nggak dibolehkan. Jadi pendapatannya sendiri-sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang pernah berutang namun tidak ada itikad baik untuk membayarnya? Kalau tidak ada itikad baik untuk membayarnya, ini orang yang sudah keterlaluan. Kalau dia itu mampu, maka sikapnya adalah satu, tetap ditagih walaupun kamu sambil nangis-nangis. Dua, ya, kalau sudah ditagih, ya sudah, kalau mampu ikhlaskan, yuk ikhlaskan. Ustaz, utangnya terlalu banyak. Ya sudah, tagih terus. Kalau enggak, kamu putihkan utang tadi, kalau utangnya tidak seberapa. Kemudian, kalau memang sudah tidak mungkin lagi karena ditagih tadi, sudah enggak bayar-bayar, masukkan dalam daftar hitam kamu. Besok-besok kalau dia itu pinjam lagi, enggak usah dipinjamin lagi. Dan boleh menyebar aibnya, menggibainnya pada orang lain. Kalau ada yang minjam uang lagi pada orang lain, kira-kira ini gelagatnya pinjam pada temanmu lagi yang lain, biar beritahu saja, saya sudah nagih 10 kali gak pernah bayar dia. Apalagi kamu yang nanti baru mau dipinjam lagi, tolong waspada. Nah, boleh beritakan ini untuk membuat orang lain itu waspada. Bagaimana batasan meraih keuntungan dari barang yang kita jual atau keuntungan dari jasa yang kita tawarkan? Batasan keuntungan tidak dibatasi, keuntungan bebas selama tidak dibatasi oleh pemerintah. Kalau pemerintah batasi misalnya harga sekian, sekian, sekian, ya maka ya dibatasi seperti itu, maka manut pada aturan yang ada. Kalau tidak, maka bebas untuk keuntungan. Bagaimana hukumnya di zaman sekarang apabila minta dicambuk karena sudah pernah berzina? Tidak ada yang mau mencabuk untuk zaman ini kalau memang tidak ada. Maka cukup tobat, walaupun diam-diam, dia tobat dengan taubatan nasuha. Apakah laki-laki boleh memakai cincin? Kalau boleh, dianjurkan pada jari dan tangan sebelah mana? Boleh, namun selain cincin berbahan emas. Jarinya apa? Jarinya apa? Tangan kiri. Di tangan kiri, namun bukan biasanya apa yang dipakai, ya, jadi bukan telunjuk, ya, antara jempol kelingking dan satu ini, apa ini, jari apa ini, nah, antara ini, bukan jari yang utama ini, karena dua ini banyak bergerak nanti. Wallahu a'lam. Nanti bisa lihat tulisan saya di website hormeso.com tentang masalah memakai cincin tadi. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah besok Kamis kita pada kajian di masjid Pogong Dalangan seperti biasa dengan tema Riyadhus Shalihin dan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.